ada. Apapun keadaanku, kau tetap percaya dan bangga akan diriku. Hingga saat ini, di tempat ini, kau hadir mendoakan yang terbaik untukku. Aku percaya doa bunda adalah kekuatan bagiku. Terima kasih bunda.